الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham rahimahullahu taala, dan kita masih membahas tentang perang Badr al-Kubra. Dan terakhir kita bahas adalah mimpi Atikah yang kemudian Abbas bin Abdul Muttalib khawatir dan gelisah, apalagi orang-orang Quraisy yang ternyata mimpi itu menyebar dan dikira itu adalah ancaman. Maka mereka berkata, kalau sampai 3 hari tidak terjadi apa-apa, maka aku dan kalian ada urusan. Kata tokoh-tokoh Quraisy. Dan kata-kata mereka sangat kurang ajar, sehingga Abbas bin Abdul Muttalib datang menuju kerumunan mereka di Ka'bah dalam keadaan berharap kalau mereka bicara lagi tentang mimpi itu. Dan dia sudah bertekad kalau bicara lagi akan aku pukul dia. Dia sengaja datang dan berharap kalau dia bicara lagi. Ketika dia datang, mereka berhamburan ke arah lain. Mada? La'anahullah. Ada apa dengan dia? Semoga Allah melaknat dia. Apakah semua itu karena lari dariku? Heran dia. Apakah sampai setakut itu mereka? Kata beliau, ternyata mereka yasma' malam asma'. Ternyata mereka mendengar apa yang aku tidak dengar. Yaitu suara seseorang yang bernama Dhamdham ibn Amr al-Ghifari. Yang berdiri di atas untanya, di atas bukit. Dan mengeraskan suaranya dengan sekeras-kerasnya. Dalam keadaan untanya dipotong hidungnya. Dalam keadaan bajunya dirobek-robek sama dia. Dan itu adalah cara mereka untuk memberitakan satu berita besar. Dan beritanya hak. Bahwa ini serius. Ini gak main-main. Itu cara mereka. Berdiri di atas bukit. Robek bajunya. Bahkan dulunya di zaman jahiliyah lebih parah lagi dengan telanjang. Namanya Nadhirul Uryan. Nadhirul Uryan, pemberi peringatan dalam keadaan tidak berpakaian. Dan itu semua agar dipercaya. Karena mereka di masa jahiliyah banyak kedustaan-kedustaan. Sekalinya ingin menyampaikan kebenaran harus dengan cara-cara tadi. Ikhwan ibn a'azukumullah, Ternyata mereka berlarian menuju orang tersebut. Di antara mereka ada yang datang sendiri, di antara mereka ada yang mengutus orang-orang di bawahnya. Berangkat kamu, lihat ada berita apa. Fatajahazan nasu sira'an, maka manusia pun berdatangan dengan segera dan kemudian mendengarkan ucapan orang tersebut, yaitu mengucapkan kalimat ya ma'syara Quraisy, al-latimah, al-latimah, amwalukum ma'a Abi Sufyan qad 'arada lahu Muhammad wa ashabuhu. Wahai Quraisy, celaka, celaka, ada serangan, sungguh harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah dihadang oleh Muhammad dan para sahabatnya. La ara an tudrikuha al-ghaus, al-ghaus, aku menduga kalian enggak akan sempat mengejarnya. Al-ghaus, al-ghaus, bantuan, bantuan. Fatajahhazan nas, maka manusia bersegera bersiap-siap untuk perang. Dan mereka satu sama lain berkata, ayadhunnu Muhammad wa ashabuhu an takuna ka'ir ibn al-Hadrami, apakah Muhammad dan para sahabatnya menduga ini akan seperti pasukan dagangnya Ibn al-Hadrami? Masih ingat kisah Badr Sugra, yaitu ketika para sahabat mencegat pasukan dagang Ibn al-Hadrami, berhasil membawa pampasan perangnya, barang dagangannya, berhasil membunuh Ibn al-Hadrami yang ternyata itu sudah masuk bulan haram, dan terjadilah apa yang terjadi yang sudah kita kisahkan. Maka kata mereka, ini tidak akan terulang. Kalla wallahi la ya'lamanna ghairu zalik, sungguh demi Allah mereka akan melihat yang selain itu. Fakanu baina rajulaini, maka mereka pun semuanya berangkat kecuali orang-orang yang mewakilkan kepada seseorang yang lain. Awabat Quraisy, hampir semua Quraisy keluar dengan persenjataan mereka, dengan kendaraan mereka, dengan persiapan perang mereka. Falam yatakhallaf min asrafiha ahad, tidak ada yang luput, enggak ada yang absen satu pun dari tokoh-tokoh Quraisy, kecuali Abu Lahab ibni Abdul Muttalib. Awalnya dia mewakilkan, bahkan wakilnya diberi harta, persiapan, bekal, pakaiannya, senjatanya, kendaraannya, sampai aflasa bidalik, sampai dia muflis, sampai habis semua hartanya dia bawa. Bi arba'ati alaf dirham, dengan 4,000 dirham, 4,000 uang emas. Aflas tabiha, yang dia muflis dengan itu, bangkrut. Fasta'jarahu biha ala an yudzi'anhu. Demikian pula yang kedua, Umayyah ibni Khalaf, juga dia memilih duduk karena dia seorang tua yang dimuliakan, badannya juga besar, berat untuk berjalan. Tetapi didatangi oleh Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Uqbah ibni Abi Mu'ayth, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah pernah berusaha ingin meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke dirinya dan membekas selama-lamanya. Dia datang ke Umayyah ini dalam keadaan Umayyah sedang duduk di masjid di antara orang-orang lain. Dia datang Uqbah membawa mijmar, membawa dupa, dan kemudian diserahkan kepadanya dalam keadaan sudah dinyalakan apinya dan sudah diberi dupa. Hatta wada'aha baina yadayhi, ditaruh di depannya. Kamu pakai dupa saja. Dan itu kebiasaan perempuan. Perempuan kalau ingin mewangikan badannya, dia pakai dupa. Qala ya Aba Ali, istajmir fa innama anta minan nisa. Wa ya Aba Ali, pakai dupa ini, kamu termasuk perempuan. Qala qabbahakallah, kata dia, semoga menjelekkan engkau. Wa qabbaha majita bihi, dan sungguh semoga Allah jelekkan apa yang kau bawa ini. Maka dia tajahaza, dia berangkat, kharaja min ma'annas, kemudian ikut keluar bersama manusia. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu mereka, bagaimana cara untuk memberi semangat untuk berangkat, bukan seperti kaum muslimin dengan dalil-dalil, dengan hujjah, dengan keyakinan, dengan iman, sehingga berangkat karena mengharapkan surga, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan syahid, bukan, tapi dengan saling memanas-manasi. Ikhwan ibn a'azakullah, falamma fariqu min jihazihim wa ajma'ul masir dhakaru ma kana bainahum wa baina bani Bakr. Ketika hampir berangkat keluar dari Mekah, mereka teringat bahwa mereka punya musuh yang dekat, yaitu suku Bani Bakr. Suku Bani Bakr adalah kaum muslimin, tetapi tinggalnya di dekat Mekah. Mereka berkata, kalau kita berangkat, nakhsha an ya'tuna min khalfina. Kami khawatir kalau kita berangkat, mereka akan nyerang dari belakang kita. Fakada kadzalika yatannihim fatabaddalahum iblis. Mereka mulai ragu untuk berangkat, khawatir sehingga mereka berpikir untuk dibagi pasukannya. Muncullah iblis dalam bentuk seorang manusia yang dikenal oleh mereka bernama Suraqah ibn Malik ibn Ju'sham al-Mudliji. Kemudian iblis ini dalam keadaan berbentuk manusia yang dikenal oleh mereka dari Bani Mudlij, ana jarun lakum, aku yang menjadi pembela kalian. In ta'tikum kinanah min khalfikum bi syai'in takrahuna. Kalau datang mereka Bani Kinanah menyerang kalian dari belakang, kami yang akan menghadapi. Tentunya dikira oleh orang-orang Quraisy dia mewakili satu suku Bani Mudlij, aman. Maka keluarlah, fa kharaju sira'an. Lihat ikhwan ibn na'azakumullah, perang iblis laknatullah alaih. Tidak ingin pasukan tadi berkurang untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Keluar semua. Berangkat. Aku yang akan menjaga Mekah dari serangan Bani Kinanah. Kami dari Bani Mudlij dan seterusnya. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi layalin madat min syahri Ramadhan. Berangkat Rasulullah SAW dan para sahabatnya di beberapa malam lewat dari bulan Ramadhan. Dalam keadaan Rasulullah dan para sahabatnya hanya berpikir akan menyerang pasukan dagang. Pasukan dagang itu banyak hartanya, banyak barang dagangannya, banyak pampasan perangnya, sedikit orangnya. Hanya 30 atau 40 orang. Tetapi ternyata di sana berangkat pasukan perang. Hartanya sedikit, senjatanya banyak. Hartanya sedikit, pasukannya lebih banyak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasta'mala 'Amr ibn Abi Maktum 'ala salati bin-nas. Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk memimpin salat di Madinah. Thumma radda Abu Lubabah min ar-Rawha ista'malahu 'ala al-Madinah. Kemudian diletakkan Abu Lubabah dari Rawha di Madinah untuk memimpin Madinah. Wa dafa'a al-liwa ila Mus'ab ibn Umair. Diberikan bendera kepemimpinan pada Mus'ab ibn Umair radhiyallahu taala anhu. Wa kana abyad, dan bendera waktu itu putih. Wa kana amama Rasulillah, dan di depan Rasulullah sallallahu ada dua bendera. Rayatani saudan. Dua bendera hitam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair putih, yang di depan dua bendera hitam. Ihdahuma ma'a Ali bin Abi Thalib, salah satunya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan yuqalu laha al-iqab, dijuluki benderanya dengan al-iqab. Wal ukhra ma'a ba'd al-ansar, sedangkan yang lain diberikan kepada salah satu orang dari kalangan Ansar. Seakan-akan ini bendera pasukan Muhajirin dan ini bendera pasukan Ansar. Wa kanat ibilu ashabi Rasulullah SAW yawma idin tabi'in. Dan unta-unta yang digunakan dalam pasukan perang Rasulullah SAW pada saat itu hanya 70 ekor. Fakana Rasulullah SAW wa Ali wa Abi ibn Abi Talib wa Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi yata'aqabuna ba'ira. Kalau jumlahnya 300 orang, untanya cuma 70 orang, berarti mereka berjalan bergantian menunggangi unta, enggak bisa semuanya menunggangi unta. Maka Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib dan Marsad ibn Abi Marsad Al-Ghanawi bergantian satu unta. Dan Hamzah ibn Abdul Muttalib dan Zaid ibn Harithah dan Abu Kabsyah wa Anas wawali Rasulullah SAW, budak-budak yang sudah diberdekakan oleh Rasulullah SAW, ya ta'aqabuna ba'iran, mereka pun bergiliran menaiki unta tadi. Wa kana Abu Bakar wa Umar wa Abdurrahman ibn Auf, sedangkan Abu Bakar wa Umar dan Abdurrahman ibn Auf satu ekor unta bergantian. Fasalaka tariqahu minal Madinah ila Makkah ala naqbil Madinah, maka berjalanlah Rasulullah SAW dan pasukannya dari Madinah menuju Makkah melewati naqbi al-Madinah, celah perbukitan Madinah, kemudian melewati Al-Aqid, thumma Dhul Hulaifah, kemudian melewati Dhul Hulaifah. Ingat Dhul Hulaifah? Naam, miqatnya ahli Madinah. Thumma ala ulatil jaysh, thumma marra ala Turban, kemudian melewati ulatil jaysh, kemudian melewati Turban, thumma ala malalin, thumma ghamis, والغميس الحمام من مربين ثم على صخيرات اليمام ثم على التيال, melewati daerah-daerah tadi, ثم على فج الروحاء ثم على شنوكة حتى إذا كان بعرق الضبية, hingga ketika sampai di tempat yang namanya عرق الضبية لقوا رجلا من الأعراب, mereka menemui seseorang dari Badui yang tinggal di Badiah, yang tinggal di padang pasir. Fasa'aluhu 'anil nas, mereka pun bertanya kepada Badui tadi tentang manusia. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar? Falam yajidu 'indahu khabara, tetapi tidak mendapatkan berita apapun. Faqala lahun nas, sallim 'ala Rasulillah, serahkan orang ini pada Rasulullah SAW. Qala awafikum Rasulullah, orang tadi berkata, apa di tengah kalian ada Rasulullah? Qalu na'am, iya. Fasallama alaih, thumma qala in kunta Rasulullah fa akhbirni amma fi batni naqati hadhihi. Orang Badui tadi berkata, kalau benar engkau Rasulullah, di perut untaku ini apa, laki apa perempuan? Qala lahu Salamah ibni Salamah ibni Waqas, la tas'al Rasulullah, jangan tanya seperti itu kepada Rasulullah. Aqbil ilayya fana ukhbiruka, tanyakan padaku, aku bisa jawab. Nazawta alaiha ikhwan ibn a'azuhu fa fi batniha minka sakhlah, di perut untamu itu adalah betina. Faqala Rasulullah SAW, mah afhashta, sungguh fatal kesalahanmu. Tuma arad an Salama, kemudian ditinggalkan orang tadi, tidak diurusi. Wa nazala Rasulullah sallam Sajsaj, singgahlah Rasulullah sallam di daerah Sajsaj. Wa hiya bi'rur Rauha, dikenal juga Sajsaj dengan sumur Rauha. Tsumma tahala minha, kemudian berangkat lagi. Hatta idza kana bil munsharif taraka tariqa Makkah biyasar, sampai ketika di persimpangan jalan, Rasulullah SAW memilih jalan ke arah kiri Mekah. Ini Mekah berbelok ke arah kiri, bukan ke arah Mekah. Wasalaka datal yamin, kemudian berbelok ke kanan. Ala nariyatin yuridu badran, menuju daerah Badr. Dan di sana ada sumur mata air Badr. Fasalaka fi nahiyatin minha hatta jazi'a wadiyan, maka Rasulullah SAW menjalani jalan tersebut sampai singgah di lembah yang dijuluki dengan lembah Rohkan, baina Naziyah wa baina Madyaq as-Safra, lembah tersebut di antara Naziyah dan Madyaq as-Safra. Thumma 'ala al-Madyaq, kemudian menjalani arah ke arah Madyaq. Thumma qabba minhu hatta idza kana qariban min as-Safra ba'atha Basbas ibni Amr al-Juhani. Sampai di daerah tersebut, Rasulullah SAW mengutus Basbas ibni Amr al-Juhani dan mengutus Adi ibni Zagba al-Juhani juga. Ila Badr, diutus ke Badr yatajassasan. Ini untuk memeriksa. Yatajassasani lahul akhbar, untuk mencari-cari berita tentang Abi Sufyan dan pasukan dagangnya. Tsummar tahala Rasulullah sallam waqad qaddamahuma. Rasulullah sallam berangkat dan kemudian datanglah dua orang yang diutus tadi untuk mencari berita. Wa atahul khabar, sampailah berita tentang Quraisy yang berjalan dengan pasukan perangnya. Liyamna'irahum. Maka pasukan Rasulullah SAW baru tahu sekarang bahwa yang dihadapi ada dua kemungkinan. Bisa jadi pasukan dagang Abu Sufyan yang hanya 40-50 orang dan harta pampasan perangnya diduga akan banyak. Sedangkan satu lagi, ternyata ada pasukan perang yang sengaja didatangkan dari Quraisy yang sudah dikatakan tadi hampir tidak tersisa. Tokoh-tokoh Quraisy semuanya berangkat. Berarti ini pasukan yang kokoh, yang kuat secara hitungan normal, secara hitungan manusia. Ikhwan ibn a'azakumat izinilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah ketika Allah janjikan untuk kalian dua pasukan perang. Annaha lakum, kami janjikan untuk kalian salah satu dari dua pasukan perang itu. Wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Dan kalian berharap pasukan yang kecil, yang ringan, tidak banyak resiko, yang tidak punya syauka, enggak punya kekuatan, takunu lakum. Nah, itu normal. Manusia ingin yang itu. Yang sedikit kekuatannya tapi banyak pampasan perangnya. Kata Allah, wa yuridullahu an yuhiqqal haqqo bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Kata Allah, tetapi Allah menghendaki lain. Allah ingin menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Dan Allah ingin memutus kekuatan orang-orang kafir agar menegaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun tidak disukai oleh mujrimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan takdirnya menyengaja agar kaum muslimin melawan pasukan perang, bukan pasukan dagang. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka baru tahu saat itu bahwa mereka punya pasukan tempur, pasukan perang yang besar untuk membela pasukan dagang tadi. Fastasyaran nas, maka manusia pun bermusyawarah. Wa akhbarahum an Quraisy, dikhabarkan tentang Quraisy. Faqama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu faqala wa ahsan. Mulai Abu Bakar berkata, berbicara dan bagus ucapannya. Kemudian Miqdad ibni Amr berbicara, juga bagus ucapannya. Ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'ak. Rasulullah SAW meminta pendapat. Silakan berbicara ya Rasulullah, kami akan bersamamu melawan mereka yang ini ataupun yang itu. Satu lagi bicara. Tapi belum ada orang Ansar yang berbicara. Maka Rasulullah SAW terus bertanya, bagaimana pendapat kalian? Mulai merasa orang-orang Ansar, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya kamu ya Rasulullah mengharapkan kami berbicara. Sungguh demi Allah, berangkatlah dengan apa yang Allah perintahkan pada kamu, wa nahnu ma'ak. Wallahi demi Allah, la naqulu laka kama qala bani Israil li Musa. Sungguh kami enggak berkata kepadamu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan berbicara seperti itu. Seperti Bani Israel kepada Musa. Berangkatlah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu dan peranglah berdua. Kami duduk di sini. Tidak. Tetapi kami berkata, berangkatlah engkau dengan perintah Rabbmu. Wa nahnu ma'ak. Dan kami bersamamu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata beliau, kata sahabat yang mulia Miqdad ibn Amr, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Berangkatlah engkau dengan Rabbmu ya Rasulullah dan kami bersamamu. Kami enggak berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Karena Bani Israel dulu pernah berkata kepada Musa setelah terus mengeluh sejak berangkat dari tempatnya sampai ke Laut Merah, Firaun sudah mengejar, mengeluh lagi, kita akan binasa wahai Musa, bagaimana ini? Mintakan pada Rabbmu, doa pada Rabbnya. Dibelah lautan, masya Allah. Diistimewakan Bani Israel, berangkat. Sampai di seberang, mengeluh lagi, mau makan apa kita? Mintakan pada Rabbmu, doa lagi Nabi Musa, diberi lagi. Mana wasalwa? Itu pun mengeluh lagi. Sampai berkata, nahnu la nasbir ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbak. Doalah kepada Rabbmu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, min baqliha, wa qitta'iha, wa fumiha, wa adatiha, wa basaliha. Kalau maunya sayur mayur seperti itu, kata Musa, ihbitu misran fa'inna lakum masa'altum. Turunlah ke Mesir sana, ke kota, banyak sayur mayur di sana. Kata Bani Israel, di sana orangnya kuat-kuat besar-besar. Kami enggak berani melawannya. Kata Musa, udkhuluha fa innakum ghalibun. Masuklah, kalian sudah diberitakan bakal menang. Kata Bani Israel, kalau begitu, kalau sudah pasti menang, idhab anta wa rabbuka wa inna hahuna qa'idun. Berangkatlah engkau berdua dengan Tuhanmu dan kami duduk di sini menunggu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini Bani Israel. Maka mereka kaum Ansar mendengar kisah-kisah itu dari Yahudi yang ada di Madinah. Maka mereka berkata, kami tidak berkata seperti Bani Israel kepada Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Tapi kami berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'ak wa nahnu muqatilun. Fawalladhi ba'athaka bil haqqi. Sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau wahai Rasulullah dengan kebenaran. Lau sirta bina ila barqil ghimad. Kalau engkau membawa kami sampai ke barqil ghimad. Barqil ghimad satu daerah di Yaman sana. La jaladna ma'ak. Kami akan berangkat bersamamu. Itu jauh sekali. Walaupun sampai engkau ke Yaman, kami akan ikut bersamamu. Min duni hatta tablughu. Faqala lahu Rasulullah SAW khaira. Maka Rasulullah pun tersenyum melihat tekad mereka semua dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Wa da'a lahu bihi. Dan Rasulullah SAW mendoakan mereka. Tuma qala Rasulullah SAW, ashiru alaiya ayyuhan nas. Wa inama yuridul ansar. Ashiru, isyaratkanlah kepada kami wahai manusia. Maksudnya juga orang Ansar. Wa dzalika annahum adadan nas wa annahum hina bay'uhu bil aqaba qalu ya Rasulullah inna bura'a min damamika hatta tasil ila diyarina. Ashiru alayya wahai manusia, isyaratkanlah pada kami. Maksudnya adalah kaum Ansar pernah bersumpah di Aqaba, di bai'at Aqabah, bahwa kami akan terus melindungi engkau ya Rasulullah seperti kami melindungi anak-anak dan istri kami sampai engkau ada di tempat kami. Fa idza wasalat wa idza wasalta ilaina fa anta fi dhimmatina. Kalau engkau sudah sampai di tempat kami ya Rasulullah, maka engkau di bawah jaminan kami. Namna'uka mimma namna' minhu abna'ana wa nisa'ana. Kami akan melindungimu seperti kami melindungi anak-anak kami dan istri-istri kami. Fa kana Rasulullah sallam yatakhawwaf alla takuna al-ansar taru 'alayha an-nusra. Rasulullah sallam khawatir kalau-kalau Ansar ada yang lupa tentang jaminan tersebut, sumpahnya tersebut. Illa mimman dahamahu bil Madinah min aduwwihi wa an laisa alaihim an yasiru bihim ila aduwin min biladihim. Dan Allah khawatir dikira oleh kaum Ansar bahwa itu di Madinah saja. Kami akan jamin kalau keluar Madinah sampai ke Badar, sampai ke Makkah, sudah bukan jaminan kami lagi. Asyiru alayya, isyaratkanlah kepadaku wahai manusia. Falamma qala dhalika Rasulullah SAW, ketika berkata seperti itu, maka Sa'ad ibn Mu'ad berkata, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, sungguh sepertinya engkau memaksudkan kami kaum Ansar ya Rasulullah. Ajal, tentu kami tetap menjamin dan melindungi engkau sebagaimana janji kami. Qala faqad amanna bika wa saddaqnak, sungguh kami telah percaya padamu dan beriman kepadamu. Wa syahidna anna ma ji'ta bihil haq, dan sekarang kami semakin yakin bahwa apa yang kamu bawa adalah hak, maka kami melindungi engkau bukan hanya karena engkau di tempat kami, tetapi karena engkau Rasulullah, karena engkaulah yang diutus oleh Allah dan kami beriman itu. Wa atainaka ala dhalika uhudana, kami sudah berikan sumpah kami, kami sudah berikan baiat kami untuk sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Famdi ya Rasulullah lima aradta, berangkatlah wahai Rasulullah sesuai dengan apa yang kau inginkan. Fanahnu ma'ak, kami pun akan berjalan bersamamu. Fawallahi ba'athaka falladhi ba'athaka bilhaqi, law ista'radta bina hadzal bahr lakhudtuhu wa lakhudnahu. Sungguh ya Rasulullah, kalau engkau mengarungi lautan, kami akan mengarungi lautan bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid, enggak akan ada yang luput satu orang pun dari kami. Wa ma nakra an talqa bina aduwana ghadan, dan kami enggak ada yang enggan untuk bertemu musuh. Enggak ada di antara kami yang tidak suka untuk bertemu musuh besok. Inna lasuburun, sungguh kami orang-orang yang sabar. Sabar bermana istiqamah, kokoh, tabah, tidak mundur. Fil harbi, di dalam perang. Jadi kadang-kadang sabar memiliki sekian banyak makna. Kalau ada seseorang yang diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian ditebas lehernya, itu dikatakan kutila sobron, dibunuh dengan sabar. Apa maknanya? Tabah, dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan apapun. Maka kalimat ini, inna suburun fil harbi, kami adalah orang yang tidak mundur dalam perang, orang yang kokoh tabah dalam perang, gak akan lari. Suduqun indal liqa, dan kami adalah orang-orang yang jujur ketika bertemu musuh. La'allallah yuridu minna ma tuqirru bihi a'inak, sepertinya Allah SWT menghendaki agar engkau melihat hatimu tenteram bahwa kami adalah orang yang tetap setia bersamamu. Fasir bina ala barakatillah, berangkatlah dengan barakah dari Allah. Fasurra Rasulullah SAW biqauli Sa'ad ibn Mu'ad, maka sungguh Rasulullah SAW gembira, matanya berbinar-binar, terlihat raut mukanya tersenyum karena tekad mereka semuanya kokoh, enggak ada yang ragu, enggak ada yang mundur. Wa nashathahu dhalik thumma qala siru wa abshir, maka Nabi pun berkata, berangkatlah dan bergembiralah. Kalimat ini adalah berita kemenangan. Siru wa abshiru, berangkatlah dan bergembiralah. Fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini, karena Allah sudah menjanjikan untuk kami, untuk kita, salah satu dari dua pasukan itu. Idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini, dan ingatlah ketika Allah sudah menjanjikan salah satu dari dua ta'ifat. Wallahi laka'annil an ambur ila masari'il qawm, sungguh seakan-akan aku sekarang ini melihat tempat-tempat terbunuhnya mereka. Aku seakan-akan melihat tempat-tempat tersungkurnya mereka, terbunuhnya mereka. Masih ingat mimpinya Atikah? Bahwa ketika dalam mimpinya melihat orang tadi melemparkan batu ke arah bukit, ke arah Badr, tiba-tiba pecah, dan pecahan-pecahannya masuk ke rumah-rumah, seluruh rumah dari rumah-rumah Quraisy. Tidak ada yang luput satupun. semuanya terkena pecahan batu tadi. Dan takwilnya adalah tidak ada yang luput dari satu rumah pun, dari rumah-rumah Quraisy, kecuali ada yang terbunuh di rumah itu. Jadi rumah-rumah Quraisy semuanya, ada yang bapaknya terbunuh, ada yang anaknya terbunuh, hampir semua rumah berkabung karena mereka terbunuh di Badar. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kembali kepada pembahasan Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Tsumma nazala Rasulullah sallallahu qariban min Badrin. Maka Rasulullah sallallahu pun singgah di tempat yang bernama Badr. Faraqiba huwa wa rajulun min ashabi hatta waqafa 'ala syaikhin min al-Arab fas'alahu 'an Quraisy. Sampai di sana berangkatlah beliau dengan satu orang berkuda hingga mencapai atau menemui seorang tua dari kalangan Arab, maka ditanya tentang Quraisy. Wa an Muhammad wa ashabuhu wa ma balaghahu anhum. Faqala asy-syekh, "La ukhbirukum hatta tukhbirani mimman antuma." Kata orang tua tadi, "Aku enggak akan menjawab sampai aku tahu dari siapa kamu ini berdua." Rasulullah dan sahabatnya. Yang ditanya, perhatikan strategi beliau. Bukan tentang Quraisy saja. Apa kabarnya Quraisy dan pasukannya? Dan apa kabarnya Muhammad dan pengikut-pengikutnya? Sehingga tidak jelasin dari pihak mana. Dari pihak sana atau pihak sini. Karena yang ditanya dua-duanya. Aku akan beritakan. Qala adzaka bidzak. Kata Nabi, apakah itu dengan itu? Qala na'am. Iya. Qala syaikh, fa innahu balagani anna Muhammadan wa ashabuhu kharaju yawma kada wa kada. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fahumul yawma bimakani kada wa kada. Lil makani alladhi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa balagani anna Quraishan kharaju yawma kada wa kada. Fa in kana alladhi akhbara sadaqani fahumul yawma bimakani kada wa kada. Lil makani alladhi fihi Quraish. Ikhwani fillah a'azzakumullah, maka Rasulullah pun menjawab dengan tauriyah. Dengan tauriyah. Maka dijawablah oleh orang tua tadi. Aku dengar bahwa Quraisy kemarin di sini. Kalau benar berita itu, berarti sekarang sudah sampai sini. Sedangkan Muhammad dan sahabatnya sudah sampai di daerah Fulani kemarin. Maka kalau berita itu benar, hari ini sudah sampai sini. Jawab semua dengan detail. Wa balagani anna Quraisan kharaju ila akhirih, fa in kana alladhi akhbara sadaqani fahumul yawma bimakani kada wa kada. Falamma farigha min khabarihi qala mimman antuma, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu min ma. Baik, kalau satu persatu, sekarang giliran kamu mengabarkan siapa kamu berdua. Nahnu min ma. Nahnu min ma, saya dari ma. Ada suku di sana yang namanya suku ma. Padahal maksudullah sallam adalah kami semua dari air. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa minal ma'i kullu syai'in hayyin. Dari air segala sesuatu jadi hidup. Dan juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma immahin, dari air yang hina, air yang rendah. Barakallahu fiikum. Maka dijawab oleh Rasulullah dengan jujur, nahnu mimma. Selesai. Dan ini yang disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu bukan dusta, tetapi mengesankan dengan kesan yang lain. Mengesankan seakan-akan itu adalah nama suku, padahal maksudnya kami semua dari air. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.